بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah walhamdulillah pada pagi hari ini tepat pada tanggal 10 Rabi'inil Awal 1440 Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita, taufiknya, inayahnya agar kita bisa kembali bermajlis, berkumpul dalam rangka menggali bahagian dari warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para nabi sebelum beliau tidaklah memberikan atau meninggalkan warisan kecuali bahagian dari ilmu syar'i. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta-harta benda. Yang diwariskan oleh mereka adalah al-ilm, innama warathu al-ilma. Maka ini adalah bahagian dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita telah mengambil bahagian dari warisan tersebut, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Apabila seorang telah mengambil bahagian dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, berarti dia telah mengambil bahagian yang banyak berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya dari hadis ini para a'immatus salaf dan para ulama memberikan sebuah hukum bahwa afdalul a'mal, amalan yang paling utama adalah talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, mengambil, memahami bahagian dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula apa yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi amalan yang paling afdal? Kenapa menjadi amalan yang paling utama? Karena dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang menguasai mengambil bagian dari warisan tersebut telah mengambil bahagian yang banyak. Artinya pahalanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah tempat manusia akan mendapatkan sekian ujian, sekian banyak musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian, wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan apa? Bil khairi wasyarr. wa nabluukum bi bil khairi wasyarri fitnah, dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Jadi jangan kita anggap bahwasanya ujian dari Allah, ibtila, musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya berupa perkara-perkara yang menyempitkan dada-dada kita. Bahkan mungkin kelapangan rezeki, banyaknya anak keturunan, nurutnya anak-anak kita, dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang menyenangkan hati-hati kita, bisa jadi itu bahagian dari bala, bisa jadi itu bahagian dari imtihan, ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur dalam keimanannya, mana yang dusta dalam keimanannya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah telah mengisyaratkan hal ini di dalam Jami' ar-Rasail. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, Allahu indahu minal manazilil aliyah fi dari karamatihi ma la yanaluha illa ahlul bala. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, yang mensifati bahwa dunia ini tempatnya ujian memang. Kalau kita mau bersantai-santai, tidak mau beramal, tidak mau mendapatkan ujian, ya bukan di sini tempatnya, nanti di syurga Allah biiznillahi ta'ala. Tapi selama kita masih hidup di dunia, selama hayat masih dikandung badan, pasti dan pasti kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Apakah dengan asyar ataukah dengan al khair? Apakah dengan kejelekan ataukah dengan kebaikan? Semuanya akan menjadi fitnah untuk kita. Syekhul Islam alaihi rahmatullah mengatakan Allahu indahu minal manazilil aliyah. Allah telah mempersiapkan, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan al manazil al aliyah, kedudukan yang sangat tinggi. Allah telah mempersiapkan kedudukan yang mulia bagi siapa? Mala yanaluha illa ahlul bala fi dari karamatihi. Kelak di akhirat akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi, yang tidak akan ditempati, tidak akan diduduki oleh mereka-mereka yang mendapatkan bala. Tidak akan ditempati dan tidak akan diduduki kecuali oleh mereka-mereka yang mendapatkan bala, ahlul bala, yang senantiasa mendapatkan musibah, fitnah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Falladhi syara'ahu Allahu lil mu'minina 'indal isabah bil masa'ib. Mereka-mereka lah yang akan menduduki kedudukan mulia tersebut, yang pasti dan pasti terus mendapatkan musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus mendapatkan bala ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum mukminin. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya, Allah Azza wa Jalla ingin agar dia derajatnya tinggi kelak di syurga Allah, karena syurga Allah Subhanahu wa taala darajat, bertingkat-tingkat. Sebagaimana an-nar, neraka Allah pun darakat, juga bertingkat-tingkat tapi ke bawah tingkatannya, semakin bawah neraka Allah semakin pedih azabnya. Berbeda dengan al-jannah, darajat dengan jim, bukan darakat dengan kaf. Jadi kalau an-nar darakat, bertingkat-tingkat tapi ke bawah semakin parah azabnya, semakin sakit, semakin pedih. Tapi kalau al-jannah darajat, semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mulia kedudukannya. Maka posisi-posisi yang tinggi tersebut akan didapati oleh mereka-mereka yang mendapatkan banyak musibah. Mereka-mereka yang lulus dalam ujiannya. Telah kita isyaratkan tadi, jangan kita gambarkan musibah itu sesuatu yang tidak senang saja, sesuatu yang pahit, sesuatu yang menyempitkan dada kita, bukan hanya itu. Kebaikan pun akan menjadi fitnah, ujian bagi kita. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah melanjutkan, falladhi syara'ahu Allahu lil mu'minin 'indal isabah bil masa'ib wa in 'azumat, khususnya musibah, khususnya ujian yang kaitannya dengan asyar, dengan kejelekan, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kaum muslimin untuk tidak mengucapkan sesuatu kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang akan mendatangkan manfaat bagi dia. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ajaban di amril mukmin, sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Inna kulla amrahu lahu khair, setiap keadaannya pasti baik, takdir yang baik, Baik bagi dia apabila dia bersyukur. Takdir yang buruk tetap baik bagi dia apabila dia bersabar. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Maka ketika mendapatkan satu yang jelek, bala ujian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup. Jangan ditambah lagi dengan mengumpat takdir. Jangan ditambah lagi dengan mencaci maki wal iyadz billah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak terima, meratapi dan yang seterusnya, jangan. Oleh karena disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, manazil al-aliyah itu disiapkan falladhi syara'ahu Allahu lil mu'minin indal isabati bil masa'ib wa in azumat, walaupun besar sekali musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka, tapi tidak ada yang keluar dari lisan-lisan mereka kecuali ucapan ayyakulu inna lillah wa inna ilaihi raji'u. Ucapan yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang menggambarkan bahwa hamba tersebut benar-benar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lulus dalam ujiannya, dia akan lulus dalam fitnah cobaan yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada dirinya. Wallahu a'lamu bissawab. Yang mana ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini ternukil di dalam karya beliau yang berjudul Jami'ul Masail. Meralat bukan Jami'ur Rasail, Jami'ul Masail, jilid yang pertama halaman ke-92. Karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mu'minin fil Hadith Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan yang terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab maulal qaumi min anfusihim, bahwasanya maulanya suatu kaum, dan maula ini telah kita jelaskan bahwa bisa didapati dengan tiga sebab. Apakah dengan sebab dimerdekakan ketika dia menjadi seorang budak, atau masuknya ke dalam Islam, atau nasab keturunan. Maulal qaumi min anfusihim, maulanya sebuah kaum itu bahagian dari mereka, walaupun secara nasab keturunan bukanlah bahagian dari kaum tersebut. Maka ini yang telah kita bahas al-wala. Al-wala, jadi tiga sebabnya. Yang pertama masuk ke dalam Islam, yang kedua budak yang diperdekakan, dan yang ketiga adalah al-wala, bukan an-nasab, afwan. Yang ketiga adalah sebabnya al-wala, yaitu ketika seorang telah membuat sebuah perjanjian, membuat sebuah kesepakatan bahwa dia akan terus membela bangsa atau kaum tertentu, misalkan Quraisy dan yang semisalnya. Sebelum kita melanjutkan bab yang setelahnya, sedikit koreksi. Ketika Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah mengatakan qala Zuhairun, tersebut atau ternukil pada pertemuan kita yang telah lalu, bahwa ana menyebutkan Zuhair merupakan Syekh Al-Imam Al-Bukhari. Ini sebuah kesalahan. Yang benar adalah Syekhnya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Syekhnya Amr Ibn Khalid, yang mana Amr Ibn Khalid merupakan guru atau Syekh dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Maka ana ucapkan jazakallahu khairan kepada pihak-pihak yang telah mengingatkan atas kesalahan ini. Wallahu a'lamu bissawab. Bab yang baru disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun, sebuah bab. Man 'ala jariyataini, barang siapa yang menjaga, mentarbiyah dua putrinya, aw wahidah, atau satu putrinya. Artinya apa? Yang akan dibahas oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, keutamaan bagi mereka yang telah mentarbiyah dua putrinya ataukah satu orang putrinya. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Uqbah bin Amir, dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu arda, qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki tiga orang putri. Jangan kita merasa bingung kenapa hadis ini ternukil keutamaan tiga orang putri, padahal di dalam bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari keutamaan memiliki dua putri atau satu orang putri. Nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki tiga orang putri, wa sabara alaihin, dan dia bersabar di atas mentarbiyah di dalam mentarbiyah putri-putrinya tersebut. Benar-benar dia bersabar. Wa kasahunna min jidatihi. Al-jidah di sini maknanya adalah min si'atihi wa taqatihi. Min jidatihi ay min si'atihi wa taqatihi. Dia berikan pakaian kepada putri-putrinya tersebut sesuai dengan kemampuan dia, dari hartanya dia, min jidatihi, dari harta yang dia miliki dia belikan pakaian untuk putri-putrinya tersebut. Kunnalahu hijaban minan nar. Maka tiga orang putrinya tersebut akan menjadi hijab, penghalang bagi dia, bagi orang tua, ayah dan ibunya dengan neraka Allah wal'iyadzubillah. Maka hadis yang sahih yang telah diriwayatkan di sini oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana lahu thalathu banatin." Barang siapa yang memiliki tiga orang putri. Ucapan thalathu banatin tidak menunjukkan al-hasr. Tidak menunjukkan batasan. Karena di dalam dua riwayat yang berikutnya, hadis yang ke-77 dan hadis yang ke-78, insyaallah taala akan kita bahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua orang putri. Hadis yang berikutnya dua orang lagi, dua orang putri. Jadi tidak terbatas pada tiga orang putri. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dan Imam At-Tabarani alaihi rahmatullah di dalam Al-Mu'jam, satu orang putri. Maka thalathu banatin, tiga orang putri di sini tidak menunjukkan al-hasr, tidak menunjukkan batasan. Barang siapa yang memiliki tiga orang putri, wa sabara alaihin, dan bersabar di atas tarbiyahnya. Ketika dia mentarbiyah, benar-benar bersabar. Faedah kedua yang bisa kita ambil ketika Nabi SAW menyebutkan wa sabara. Kenapa? Karena dalam mentarbiyah putri, mentarbiyah anak-anak dari kalangan banat, itu memiliki perjuangan tersendiri. Berbeda dengan al-abna, al-aulad dari kalangan dzukur, dari kalangan laki-laki. Kalau mendidik anak laki-laki biasanya lebih mudah. Berbeda dengan mendidik seorang putri atau dua orang putri, apalagi tiga orang putri. Ini lebih berat. Makanya Nabi SAW di sini mengisyaratkan wasabaru alaihin, bersabar di dalam tarbiyahnya. Karena dia akan mendapati sekian banyak syakawa, keluhan-keluhan, sulit, sempit dadanya ketika mendidik putri-putri tersebut. Mungkin tidak mau diatur atau tidak mau didengarkan atau yang seterusnya dari perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang ibu. Tapi dia sabar, dia bersabar. Maka ini keutamaan orang-orang tua yang bisa bersabar ketika mendidik tiga orang putrinya sesuai dalam lafaz hadis ini. Wa kasahunna min jidatihi. Kemudian yang dilakukan berikutnya selain mentarbiyah adalah kasahun, memenuhi hajat-hajat kebutuhan yang dimiliki oleh putri-putri tersebut, dari pakaiannya, dari makanannya dan yang seterusnya. Ini masuk ke dalam lafaz kasahunna, walaupun kasahunna dari kata kiswah artinya pakaian yang dimiliki oleh putri-putri tersebut, tapi yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para imamatus salaf di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan insyaallah taala akan kita nukilkan ucapan al-Imam Ibn Baz alaihi rahmatullah di dalam syarah hadis ini, bahwa kasahunna maknanya adalah ketika seorang ayah dan seorang ibu memenuhi hajat putri-putrinya tersebut. Apa yang dibutuhkan oleh putrinya? Pakaian, dia penuhi. Apa yang dibutuhkan oleh putrinya? Makanan, dia penuhi. Apa yang diberikan, apa yang diperlukan oleh putrinya? Buku untuk mendukung pendidikannya, menunjang sekolahnya dan yang seterusnya. Yang dibutuhkan hajatnya secara umum yang dimiliki oleh putri-putri tersebut. Kunnalahu hijaban minan nar. Maka tiga orang putri tadi akan menjadi hijab, pembatas antara dia dengan neraka Allah wal'iyadzubillah. Hadis yang ke-77 datang dalam riwayat Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal ma min muslimin tudrikuhu ibnatan. Tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang putri. Perhatikan, bukan tiga orang tapi dua orang. Jadi hadis yang pertama tadi tidak menunjukkan al-hasr, tidak menunjukkan batasan, harus tiga putri. Kalau dua putri enggak ada keutamannya, apalagi satu putri tidak ada keutamannya. La, dua orang putri, satu orang putri ada semua keutamannya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin tudrikuhul ibnatan. Tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang putri, fayuhsinu suhbatahuma. Kemudian orang tua tersebut, muslim tersebut, baik dalam mendidiknya, baik dalam mentarbiyahnya. Illa adkhalatahu al-jannah. Ketika dia berbuat ihsan dalam tarbiyahnya, berbuat ihsan dalam muamalah anaknya, dan seterusnya dari perkara-perkara kewajiban yang dimiliki oleh orang tua, memenuhi hak-hak seorang anak, seorang putri, maka ketika dia melakukan hal tersebut, tidaklah mereka melakukan, orang tua tersebut melakukan hal tersebut, kecuali adkhalatahul jannah. Kedua putri tersebutlah yang menjadi sebab kedua orang tuanya masuk ke dalam al-jannah. Kedua putri tersebut yang bisa menjadi sebab agar kedua orang tuanya masuk ke dalam al-jannah. Hadis yang ketiga yang memiliki makna yang sama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, haddatsahum, bahwasanya Jabir radhiyallahu taala anhuma pernah menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki tiga orang putri, yu'wihin, kemudian dia melindungi putri-putrinya tersebut, wayakfihin, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, wayarhamuhun, dan berlemah lembut dalam pendidikan kepada putri-putri tersebut, faqad wajabat lahul jannatul battah, pasti dan pasti dia akan masuk ke dalam al-jannah. Kedua orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Tapi tiga syaratnya. Yang pertama, yu'wihin, melindungi putri-putrinya tersebut. Yakfihin, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani ataukah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani apa? Kaitannya dengan tarbiyah dini ya. Karena seorang putri harus mendapatkan siraman-siraman rohani. Bagaimana dia bisa menghafal Quranul Karim? Bagaimana dia bisa menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang wanita yang salihah? Dan yang seterusnya, ini namanya bagian dari tarbiyah rohaniyah. Bukan hanya sekedar dilihat dari badannya yang gemuk, dilihat dari badannya yang tumbuh kembangnya baik. Ini bagian dari perkara dunia, tapi tidak boleh dilupakan perkara-perkara akhiratnya, ukhrawinya. Ini syarat yang kedua. Yarhamuhun, syarat yang ketiga, ayah dan ibunya tersebut menyayangi, berlemah lembut kepada putri-putrinya tadi. Faqat wajabat lahul jannatul battah. Dia akan pasti masuk ke dalam al-jannah. Faqala rajulun min ba'dil qaum wa thintaini ya Rasulullah, maka sebahagian dari sahabat-sahabat Rasul yang hadir di majelis ini meminta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua orang putri wahai Rasulullah, kalau kita bisa memenuhi kebutuhannya, kita bisa lindungi, kita bisa berlemah lembut kepada mereka, dua orang putri ini, kita juga bisa masuk ke dalam al-jannah, ayah dan ibunya. Dua orang, karena di awalnya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tiga orang putri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa thintaini, dua orang putri juga ketika dia bisa mendidik dengan benar sampai baligh, sampai dia menikah, lepas sudah tanggung jawabnya, benar-benar dipenuhi segala kebutuhannya, dididik dari sisi agamanya dan seterusnya, maka juga dia akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala secara pasti al-battah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, tiga riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang ayah dan seorang ibu apabila telah memiliki pengorbanan yang luar biasa yang dia berikan, yang dia curahkan untuk mendidik putri-putrinya, maka dia akan mendapatkan al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berusaha untuk menghilangkan kebiasaan kaum jahiliyah dari sisi sahabat-sahabat beliau, secara khusus dari sisi umat-umat beliau secara umum. Kenapa? Karena kebiasaan kaum jahiliyah ketika mendapatkan seorang putri dihikayatkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan marah. Mereka akan benci, tidak senang mereka dengan putri, tidak senang dengan anak perempuan. Dianggap lemah, dianggap sesuatu yang hina, dihinakan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, yang namanya ummahat, al-akhwat, wan-nisa, para wanita di zaman jahiliyah tidak memiliki nilai sama sekali. Bahkan dijadikan dari bagian warisan-warisan mereka, dianggap seperti uang, tidak memiliki kemuliaan sedikit pun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan syariatnya yang penuh dengan kemuliaan. memuliakan para an-nisa, memuliakan para banat. Di antara sikap yang dimiliki oleh kaum jahiliyah yang dihikayatkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza busyara ahaduhum, apabila ayah-ayah dari kaum jahiliyah tersebut diberikan busyara, diberikan kabar gembira oleh orang-orang yang paham memang, bahwa apa? Bil unsa, bahwa istrinya sedang mengandung anak perempuan, darah dagingnya sendiri, sedang mengandung putrinya. Jadi yang ada di dalam istrinya tersebut, di dalam kandungan istrinya adalah seorang wanita. Maka apa yang dilakukan oleh para ayah-ayah kaum jahiliyah tersebut? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Langsung memerah wajah mereka karena kemarahan yang sangat luar biasa. Sangat murka ketika istrinya mengandung seorang anak perempuan. Ini kaum jahiliyah. Islam datang untuk menghancurkan adat istiadat ini. Islam datang untuk menghancurkan apa yang ada di sisi dari kaum jahiliyah tersebut. Kenapa? Karena Islam menyayangi al-banat, memuliakan an-nisa. Itulah Islam, berbeda dengan kaum jahiliyah. Bahkan di antara kebiasaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh kaum jahiliyah, ketika istri-istri mereka atau putri-putri mereka yang telah baligh, telah dewasa, kedatangan tamu bulanannya, yakni haid, akan diusir dari rumah begitu saja. Tidak mau mereka satu atap dengan wanita-wanita haid ini. Dianggap sebagai wanita yang kotor, dianggap sebagai wanita yang najis, yang tidak berhak untuk duduk dalam satu meja makan, untuk berada di bawah satu atap. Ini keekstriman, keguluan, berlebih-lebihan yang ada di sisi kaum jahiliyah. Bahkan yang lebih dari itu, kaum jahiliyah ketika telah mendapati bahwa istrinya melahirkan anak wanita, melahirkan putrinya, langsung dikubur hidup-hidup. Tidak ada kata lain, tidak ada usaha lain. Mungkin dirawat dulu sampai setahun, dua tahun, baru nanti diasingkan. Tidak ada sama sekali. Langsung dikubur hidup-hidup ketika mendapati istrinya mengeluarkan dari rahimnya dengan penuh pengorbanan. Tidak dihargai oleh kaum jahiliyah, oleh ayah-ayah kaum jahiliyah. Mereka benar-benar langsung mengubur putri-putri tersebut secara hidup-hidup. Diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir, yang mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika nanti hari akhir dibangkitkan anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ini, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosa mereka sehingga harus dibunuh hidup-hidup seperti itu, dikubur hidup-hidup seperti itu, apa dosa mereka? Kebiasaan kaum jahiliyah yang tidak boleh sama sekali hinggap dan ada di sisi muslimin ketika datangnya syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ternukil dari sebahagian bangsa jahiliyah di bangsa Arab, mereka dengan bangganya mengungkapkan sebuah syair, abnauna banau abnaina. Ini ucapan yang sangat masyhur di tengah-tengah mereka, bahwasanya yang kami anggap sebagai anak adalah banau abnaina, hanya anak laki-laki. Jadi kalau ada anak perempuan, tidak akan dianggap anak oleh mereka, tidak akan dianggap cucu oleh mereka, tidak akan teranggap sebagai kerabat dekat oleh mereka. Tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerabatan, langsung diputus. Dengan cara apa? Yaitu tadi, dikubur hidup-hidup, wal'iyadzubillah. Maka Islam adalah agama yang datang dengan rahmatan lil alamin, terkhusus kepada an-nisa, dimuliakan nisa, para ummahat wal akhwat. Oleh karenanya, para ummahat wal akhwat, berbahagialah kalian dengan datangnya al-Islam, berbahagialah kalian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena tidak ada bahagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali akan memuliakan kalian. Jangan dikira hijab, cadar, pakaian yang full dari atas sampai ke bawah dengan pakaian berwarna hitam itu adalah bahagian dari kekangan syariat Islam, kekangan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan, wahai para nisa, jangan, wahai para ummahat, itu adalah bahagian dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan melindungi kalian. Inilah indahnya al-Islam yang masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk mendatangkan rahmah, kasih sayang, lil alamin, kepada seluruh alam semesta, terkhusus kepada para nisa. Ikhwati fillah ya rahakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarak Furi alaihi rahmatullah ketika beliau menukilkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan keutamaan putri, keutamaan anak wanita yang dimiliki oleh orang-orang tuanya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani memiliki makna yang sama, orang tua itu akan mendapatkan sitran minan nar, akan mendapatkan hijab pembatas antara dirinya dengan neraka Allah wal iyadhu billah. Al-Imam Al-Mubarak Furi alaihi rahmatullah mengatakan waqtulifa fil muradi bil ihsan. Para ulama berselisih apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan sabdanya al-ihsan, yuhsin ilaihin. Yuhsinu ilaihin, memberi kebaikan-kebaikan kepada para putri-putri tersebut. Khilaf para ulama, hal yaqtasir bihi ala qadril wajib au bima zada alaihi? Apakah yang diberikan kepada anak-anak tersebut, kepada banat putri-putri tersebut dari kedua orang tuanya cukup dengan sesuatu yang wajib, artinya hanya diberikan makan 3 kali, sesuatu yang wajib, pakaian-pakaian yang bagus, sesuatu yang wajib untuk menutup aurat-aurat mereka dan yang selainnya, apakah hanya itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam au bima zada alaihi, atau tambahan-tambahan lainnya? Apakah hanya sesuatu yang wajib? Karena kita memiliki 2 keadaan. Kita sebagai kaum rijal, ketika mentarbiyah, ketika mendidik orang-orang yang berada di bawah keluarga kita, istri dan anak-anak, apakah dari kalangan abna ataukah dari kalangan banat, kita memiliki 2 keadaan. Yang pertama qadrul wajib, dan yang kedua qadr as-sunnah. Qadr wajib adalah sesuatu yang wajib, seperti kita memberikan makan kepada istri kita, mencari nafkah untuk keluarga-keluarga kita, itu satu hal yang wajib. Tapi ada di sana satu hal yang sunnah, yang apabila kita tidak mengerjakan, tidak berdosa. Tapi kalau yang wajib ini tidak kita kerjakan, kita bersantai-santai di rumah, tidak mencari ma'isya, tidak memberi makan kepada mereka, tidak memberikan pakaian, dan yang seterusnya, kita cueki mereka, acuh tak acuh atas tumbuh kembangnya mereka, dan yang seterusnya, ini kita berdosa. Karena kita meninggalkan satu hal yang wajib. Tapi kalau satu hal yang sunnah kita tinggalkan, gak ada masalah. Misalkan tuntutan-tuntutan dari para nisa atau para abna wal banat, dukuran wa inazan, setiap tahun di hari Idul Fitri misalkan harus ada baju yang baru, ini sunnah. Kalau kita belikan walhamdulillah, itu merupakan fadilah, keutamaan yang kita miliki. Kalaupun tidak, gak ada masalah, tidak ada masalah, la ba'sa bihi. Maka di sini khilafnya para ulama, apakah hanya sesuatu hal yang wajib ataukah yang lebih dari itu? Maka wadzahir, dijawab oleh beliau Al-Imam Al-Mubarak Furi alaihi rahmatullah, al-zahir al-thani, wadzahiru al-thani. Yang nampak dari khilaf para ulama dan yang rajih dalam permasalahan ini, kata beliau, adalah pendapat yang kedua, yaitu dalam mentarbiyah, dalam mendidik keluarga-keluarga kita, khususnya putri-putri ini, harus disertai dengan perkara-perkara yang sunnah. Tidak mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang wajib. Kita keluar dari rumah mencari ma'isyah wajib, tidak cukup sampai di situ. Harus kita berikan tambahan untuk mereka, harus kita berikan sesuatu yang lebih untuk mereka. Wa syartul ihsani ayyuwafiqa syar la ma khalafahu. Dan syaratnya, ini yang harus kita tanamkan dalam diri-diri kita sebagai para kepala keluarga, sebagai para kepala keluarga, para ayah, orang-orang yang akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Syaratnya apa? Syaratnya ketika kita berbuat ihsan, memberikan satu hal yang lebih kepada mereka, kewajiban sudah kita laksanakan, mencari ma'isyah, memberikan makan dan yang sudah kita laksanakan. Tapi kita ingin memberikan satu hal yang lebih dari itu, satu hal tambahan. Hal yang tambahan ini al-ihsan dalam syariat Islam namanya. Ini harus memiliki syarat. Apa syaratnya? Yuwafiqa syar la ma khalafahu. Harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh keluar dari sesuatu yang telah ditetapkan dari sisi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Harus sesuai dengan syariat. Contoh kecil. Kita telah mencari ma'isyah. Kewajiban kita untuk memberi makan mereka, tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kelaparan, telah selesai. Terjaga, terjamin. Kebutuhan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun terjamin biiznillahi ta'ala. Pakaian-pakaian mereka masya Allah, tabarakallah, baru-baru semua, baik-baik semua. Satu sisi kita ingin memberikan satu hal yang lebih, al-ihsan, az-ziyadah kepada mereka, tambahan. Apa? Kita hadirkan alat-alat musik di rumah kita. Ada gitar, ada piano, ada. Ini mukhalaf syara. Musik hukumnya haram. Tidak boleh kita memberikan sesuatu yang lebih tadi. Kalau kita menyediakan alat-alat itu kan bukan hal yang wajib. Harus di rumah setiap muslim ada gitarnya. Harus di rumah setiap muslim ada pianonya. Kan tidak begitu. Artinya apa? Artinya kalau kita memberikan, menyediakan alat-alat tersebut di rumah-rumah muslimin, berarti itu bahagian dari sunnah. Bukan satu hal yang wajib. Jangan disalahpahami bagian dari sunnah yang musik tadi, jangan. Maksudnya perkara-perkara yang keluar dari kewajiban. Jadi ketika ada perkara-perkara yang keluar dari kewajiban tapi menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, alat-alat musik atau mungkin wal'iyadzubillah televisi yang sudah jelas keharamannya, sekian banyak waktu akan dibuang-buang oleh anak-anak kita, oleh istri-istri kita, walaupun mungkin yang ditonton oleh mereka adalah kajian-kajian keagamaan, atau mungkin yang ditonton oleh mereka adalah yang berkaitan dengan siraman-siraman rohani. Itu berapa persen? Ya mungkin 50 atau 40%. Sisanya akan diisi dengan perkara-perkara yang melalaikan waktu-waktu mereka. Ya sinetronnya, ya ghibahnya, ya sekian banyak perkara-perkara. Belum lagi penampakan aurat wanita yang ada di dalam televisi-televisi tersebut. Berarti ini sudah menyelisihi syarat yang ada di dalam perkara ini. Jadi intinya ketika kita berbuat ihsan, berbuat baik, memberikan satu hal yang lebih kepada putri-putri kita secara khusus dan keluarga kita secara umum, harus diikat, harus sesuai dengan syarat yang tadi telah kita sebutkan. Yuwafiqu asyarr la ma khalafaha. Sesuatu yang benar-benar mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari syariat Allah, tidak keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsan yang diberikan adalah perkara-perkara yang halal, bukan perkara-perkara yang haram. Wadh-dhahiru anna thawab al-madhkur innama yahsulu lifa'ilihi idza istamarra ila ay yahsula istighna'uhun bi zawjin aw ghairihi. Dan yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ajr pahala yang akan didapatkan oleh kedua orang tua ketika bersusah payah mendidik putri-putrinya akan terus dia dapatkan selama putri-putrinya tersebut masih di bawah tanggung jawabnya, masih di bawah ra'iyahnya dia, masih di bawah tanggung jawab kedua orang tua, sampai apa kata beliau, bizaujin au ghairihi, kecuali sang putri tadi telah menikah, artinya tanggung jawabnya sudah lepas kepada suaminya. Jadi terus pahala ini akan mengalir sampai si putri berusia 17 tahun, si putri berusia 20 tahun misalkan baru menikah, selama 20 tahun itu pahalanya mengalir terus. Ini pahala demi pahala yang akan diberikan kepada para orang tua ketika bersabar mendidik putri-putrinya tersebut. Dengan satu syarat tadi yang tidak boleh kita lupakan, kita berikan kelebihan untuk mereka, kita berikan al-ihsan untuk mereka dengan sesuatu yang mencocoki syariat. Jangan sampai keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan, man ala jariyataini, barang siapa yang bisa mendidik dua orang putrinya. Perhatikan, bukan tiga orang tapi dua orang. Jadi tidak ada batasan. Berapapun putri yang kita miliki, itu memiliki keutamaan. Oleh karenanya disebutkan di sebagian kutubus sunan, fadlul banat, keutamaan ketika orang-orang tua itu memiliki putri-putri, anak-anak perempuan. Lantas bagaimana apabila yang dia miliki adalah al-abna? Lebih lagi keutamaannya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu nanti akan menjadi pemimpin bagi para an-nisa. Besar keutamaannya anak laki-laki. Kenapa dikhususkan dalam pembahasan kutub para a'immah as-salaf yang berkaitan dengan al-banat? Bahkan Nabi SAW secara soroha, terang-terangan, yang bisa mendidik mereka akan selamat dari api neraka, yang bisa mendidik mereka akan masuk ke dalam syurga secara pasti. Kenapa? Itu yang kita sebutkan tadi hikmahnya. Nabi SAW berusaha menghancurkan, meluluhlantakkan kebiasaan yang ada dimiliki kaum jahiliyah, yang mereka benar-benar menghinakan kaum nisa, menghinakan para anak-anak wanita. Man ala jariyataini, barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala jariyataini, yang bisa mendidik, mentarbiyah dua putrinya, hatta tablugha, sampai kedua putrinya tersebut baligh, sampai kedua putrinya tersebut dewasa, mendapati masa haidnya. Ja'a yaumul qiyamah, akan datang kedua orang tersebut pada yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang putri yang telah dididik sampai baligh, sampai dewasa, artinya dia telah berhasil dalam mendidik putri-putrinya tersebut. Ketika sang ayah, sang ibu wafat dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ayah dan ibunya akan datang pada hari kiamat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhamma asabi'ahu. Nabi alaihi salatu wasallam mengacungkan dua jarinya. Bahkan dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, ana wa huwa kahatain asyara bi usbu'ihi wa wasatihi alaihi salatu wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan, aku dan kedua orang tuanya akan berjalan di yaumul qiyamah seperti dua jari ini, dempet, dekat, berdempetan, berdekatan. Artinya apa? Kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang tua yang berhasil mendidik, sekali lagi, berhasil mendidik putri-putrinya menjadi seorang putri, seorang wanita yang salehah, menjadi seorang wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan kita nukilkan ucapan dari Al-Imam Ibn Baz alaihi rahmatullah dalam permasalahan ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar menjamin. Apakah ada di antara kita yang meragukan Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam al-jannah apakah tidak? Tidak akan mungkin. Nabi alaihi salatu wasallam pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Gimana kondisi kedua orang tua kalau sudah dekat di sisi, di kanan dan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mungkin kedua orang tua tersebut masuk ke dalam an-nar? Mustahil. Ini jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang benar-benar telah berhasil mendidik putri-putrinya. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan, wa ma'na 'alahuma, makna ketika seorang ayah dan seorang ibu mendidik dua orang putrinya, atau satu orang putrinya, atau tiga orang putrinya, tidak ada batasan, atau empat orang, lima orang, bertambah banyak putri-putrinya, bertambah pula keutamaan yang dimiliki oleh kedua orang tua tersebut. Semakin banyak pengorbanan yang dia berikan, semakin bersabar dia dalam mendidik putri-putrinya, lima orang, tujuh orang, sepuluh orang, misalnya, tambah besar lagi. Yang tiga orang saja dijamin masuk ke dalam al-jannah, apalagi yang lebih dari itu. Mu'ana alahuma qama alaihima bil ma'unati wat tarbiyati. Kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, makna alahuma, makna dari lafaz alahuma yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa memiliki tiga orang putri, dua orang putri, satu orang putri dan telah mendidiknya. Apa makna alahuma? Apa makna mendidik di sini? Kata beliau, bil ma'unah, dengan dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, al ma'unah. Jadi dia butuhnya makan, diberikan agar tidak kelaparan, dia butuhnya pakaian, diberikan, dia butuhnya seperti tadi misalkan buku tulis, atau dia butuh sekolah, dia butuh tarbiyah dan yang seterusnya. Apa yang dia butuhkan benar-benar dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Wa tarbiyati wa nahwihima, dan tarbiyah. Tarbiyah ini lebih condong maknanya kepada perkara-perkara ad-din. Jadi jangan kita fokus pada pendidikan putri-putri kita, atau secara umum putra dan putri kita hanya berkaitan dengan ad-dunia, ad-dunia, ad-dunia. Gimana mereka bisa menjadi insinyur? Gimana mereka bisa menjadi sarjana? Gimana mereka bisa menjadi direktur? Gimana mereka bisa menjadi pemimpin perusahaan? Jangan selalu ke arah-arah dunia. At-tarbiyah. Harus kita pikirkan juga bagaimana kita mendidik mereka sebagai ahlul jannah. Bagaimana kita mendidik mereka sebagai seorang hafidh, hafidhah, yang bisa menyelamatkan kita nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita luar biasa banyaknya. Kalau anak-anak kita yang bisa menyelamatkan, betapa bangganya kedua orang tua. Bagaimana seorang anak yang hafidh, seorang anak yang hafidhah, nanti di yaumul qiyamah orang tuanya lah yang akan diberikan mahkota dari mutiara, mahkota dari berlian, mahkota yang luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan anaknya yang mendapatkan mahkota tadi? Karena sang anak menjadi hafidh dengan sebab tarbiyah dari ayahnya, tarbiyah dari ibunya. Kedua orang tuanya lah yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan mahkota tersebut. Al-Imam Ibnu Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah menyebutkan, dan pembahasan beliau ini atau syarah beliau ini merupakan syarah atau penjelasan yang sangat luar biasa. yang menunjukkan bahwa pendidikan agama adalah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai target utama, bukan perkara dunia. Berkata beliau alaihi rahmatullah, al-ihsanu lil banat wa nahwihinna yakunu bitarbiyatihinna at-tarbiyatal islamiyah wa ta'limihin. Di antara bentuk perbuatan baik orang tua, di antara bentuk perbuatan baik orang tua, perbuatan ihsan tambahan tadi, bukan perkara yang wajib. Kalau yang wajib mencari nafkah selesai sudah. Kita berbicara masalah al-ihsan, berbicara masalah perbuatan baik, perbuatan tambahan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Kalau tadi syarat yang pertama yang telah kita sebutkan dari Al-Imam Al-Mubarak Furi alaihi rahmatullah, tidak boleh menyelisihi syariat. Harus perbuatan baik kita kepada putri-putri kita sesuai dengan syariat. Tidak boleh keluar dari jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan oleh beliau, makna perbuatan baik yang diberikan oleh orang tua adalah dengan cara tarbiyatihin, mentarbiyah mereka, mendidik mereka, tarbiyatul islamiyah. Mendidik mereka dengan pendidikan Islami, wa ta'alimihin, dan mengajarkan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang halal, sesuatu yang haram begitu saja secara global kepada mereka, tapi harus dirinci, ta'limihin, kita mengajarkan kepada mereka, ini loh adab seorang putri kepada ayahnya, ini loh adab seorang putri kepada mudarrisahnya, ini loh adab seorang putri kepada gurunya, ini loh tanda-tanda wanita salehah. Terus ta'lim, diajarkan. Ini merupakan al-ihsan yang diberikan oleh orang tua kepada putri-putrinya tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, kata beliau dalam menjelaskan hal ini, wa tansya'atuhunna 'alal haqq, dan terus menyemangati mereka, memotivasi mereka untuk bisa berada di atas jalur kebenaran. Karena yang namanya putri-putri itu mungkin banyak teman-temannya yang mungkin kurang baik, teman-temannya yang kurang mendatangkan maslahat bagi dirinya, mendatangkan dampak-dampak positif, malah cenderung untuk menjauhkan dia dari Allah, menjauhkan dia dari berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya. Maka tugas dari kedua orang tua adalah senantiasa menjaga semangatnya berada di atas jalur al-haq, berada di atas jalur ketaatan. Wal hirsu ala iffatihin, dan bersemangat dalam menjaga kehormatan putri-putri kita. Tidak sembarangan. Oleh karenanya al-Islam mengharamkan yang namanya pacaran, karena itu akan meluluhlantakkan, menghancurkan kehormatan putri-putri muslimin, dan itu adalah produk dari bangsa kafir. Mereka bingung bagaimana bisa menghancurkan muslimat, mereka bingung bagaimana bisa menghancurkan para akhwat an-nisa as-salafiyat. Bingung caranya apa? Caranya dengan zaman-zaman sekarang at-ta'aruf. Gimana mau nikah dengan si fulana? Iya, ta'aruf dulu. Silahkan chattingan, silahkan berhubungan, silahkan kirim suara dan yang seterusnya. Wal'iyadzubillah. Ini bentuk dari makar-makar syaitan. Dan apabila kita lalai sebagai orang tua untuk bisa mentarbiyah mereka dan menjaga kehormatan mereka, khawatir kita apakah kita akan mendapatkan syurga Allah ataukah tidak. Karena kehormatan mereka ada di tangan kita. Para orang tua, para ayah, para ibu, bertanggung jawab kita atas kehormatan-kehormatan mereka. Wal hirsu ala iffatihin, kata Syekh Ibn Baz alaihi rahmatullah, benar-benar bersemangat, bukan hanya sekedar menjaga dengan sesuatu yang bersantai-santai, dengan ongkang-ongkang kaki misalkan, tanpa ada perhatian yang khusus. Tidak, harus benar-benar perhatian, bersemangat di dalam menjaga kehormatan mereka. Wa ba'dihinna amma harramallahu minat tabarruji wa ghairihi, dan mengajarkan mereka untuk jauh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mengajarkan mereka untuk jauh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari at-tabarruj, berhias. Karena semakin dewasa seorang anak wanita, seorang putri akan labil sifatnya dan akan mungkin mulai mencoba-coba perkara yang baru, ingin mencoba, ingin tahu dan yang seterusnya. Maka kita ajarkan sejak dini bagaimana perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bertabarruj, berhias, memakai ini itu di hadapan laki-laki yang bukan bagian dari mahramnya. Wa bidzalika yu'lamu annahu laysal maqsud mujarradul ihsan bil akli wasyurbi wal kiswa faqat. Kemudian kata Syekh bin Baz alaihi rahmatullah, sehingga dari pemaparan sebelumnya ini kita mengetahui bahwa kewajiban kita bukan hanya sekedar memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, bukan hanya itu. Kewajiban kita jauh lebih besar dari itu. Balil muradu mahum a'ammu min dzalika minal ihsan. Perbuatan ihsan, tambahan kebaikan yang harus kita berikan bukan hanya sekedar perkara-perkara duniawi, harus lebih dari itu. Fi amaliddini wad dunya, khususnya dalam perkara-perkara agama yang bisa mendatangkan kemaslahatan, manfaat untuk mereka. Jadi jangan hanya sekedar dunianya saja yang dipupuk, yang dirawat, jasmaninya saja tapi rohaninya rapuh. Tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tidak paham mana yang halal, tidak paham mana yang haram. Berlaku seperti itu saja, bergaul seperti itu saja dengan pergaulan yang bebas dan yang seterusnya, jangan. Walaupun dia anak yang cerdas, walaupun dia anak yang pintar, akan tetapi tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir kita tidak akan masuk ke dalam al-jannah karena telah gagal dalam mendidik putri-putri kita secara khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempraktekkan dan merealisasikan hal ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah kita ketahui, beliau memiliki 7 orang putri. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mendidik putri-putrinya dengan pendidikan Islamiyah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menanamkan pendidikan tarbiyah Islamiyah kepada Fatimah? Ya Fatimah binti Rasulillah, wahai Fatimah, putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Is'ali ma syi'ti, la ughni 'anki min Allahi syai'a. Mintalah apa yang engkau butuhkan dari perkara-perkara dunia. Ini bentuk tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau butuhkan? Minta. Tapi kalau sudah kaitannya dengan akhirat, yang engkau lakukan wahai Fatimah adalah perkara-perkara keharaman, kemaksiatan, la ughni 'anki min Allahi syai'a. Aku tidak akan bisa memberikan syafaat kepadamu. Dan dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah, kalau seorang Fatimah putri Nabi alaihi salatu wasallam mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah seorang Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi wanita yang salehah, wanita yang bertakwa, taqiyah, yang benar-benar mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan takut untuk melakukan keharaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas dari karya Imam Bukhari Al-Adabul Mufrad, yang insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Kita masuk kepada bab yang baru insyaallah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Afwan, apakah ketika ayahnya meninggal kemudian anak-anak perempuannya menjadi fasik, wal'iyadzu billah, apakah ayahnya tadi bisa masuk ke surga karena semasa hidupnya sang ayah anak-anak perempuannya seorang muslimah yang salihah? Apabila ayahnya telah wafat dalam kondisi anak-anaknya salihah, anak-anaknya atau putri-putrinya taqiyah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan wafatnya sang ayah berarti terputus tanggung jawabnya. Tidak ada lagi kewajiban yang bisa diberikan, tidak ada lagi usaha yang bisa dia kerjakan karena telah wafat. Inqata amal ibni Adam, telah putus apa yang kaitannya dengan duniawi. Maka wallahu a'lam bissawab, apabila memang benar ayah tersebut berkorban, bersabar dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bahas, sabara alaihin, yu'wihin, melindungi, terus syarat-syarat tersebut dia kerjakan, maka biidznillah taala dia akan masuk ke dalam al-jannah. Kembali kepada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan memastikan si fulan masuk ke dalam al-jannah, si alan masuk ke dalam an-nar. Akan tetapi dilihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau benar-benar sang ayah telah berkorban, telah bersabar, telah melindungi, telah menjaga kehormatan yang seterusnya dari putri-putrinya, maka surga adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Afwan, sebelumnya kaum jahiliyah membunuh anak-anak perempuan. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu mereka? Apakah mereka terlepas dari adat ini? Ya itulah di antara kusur uqulihim, kurangnya akal-akal mereka. Jadi kaum jahiliyah ini kaum yang sangat jauh dari syariat Islam. Ketika memiliki sebuah adat kebiasaan, ibunya tidak dipandang. Akan tapi ternukil dari sebagian cerita kaum jahiliyah, mereka pun dengan ibu-ibu mereka sangat tidak menghormati. Artinya an-nisa di sisi kaum jahiliyah adalah dianggap sebagai sebuah barang, bukan manusia, tidak dimuliakan. Ibunya mau dikubur hidup-hidup, ya mungkin ibunya akan berontak. Tapi anak kecil yang tidak bisa berontak, tidak mengetahui apa-apa dari perkara dunia, baru lahir langsung dikubur oleh mereka. Mereka adalah kaum jahiliyah yang sangat jauh dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam diutus ke tengah-tengah mereka untuk bisa membenahi apa yang ada di sisi kaum jahiliyah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada orang awam yang ingin belajar Al-Quran kepada kita, apakah kita boleh mengajarinya atau hanya terbatas pada ikhwah salafi saja? Kalau antum merupakan orang yang memahami ilmu-ilmu Al-Quran, jangan membatasi. Kalau ada orang yang mau belajar, silahkan. Kitmanul ilm haramun. Ketika antum memiliki keilmuan atau memiliki ilmu yang berkaitan dengan at-tajwid, qiraatul Quran dan yang semisalnya, maka jangan dikitman, jangan disembunyikan. Kalau ada orang yang meminta belajar walaupun bukan bahagian dari ikhwan salafiyin, dari orang awam, misalkan apalagi orang tua antum yang belum mendengar dakwah sunnah, ajarkan. Jangan terlalu kaku dalam bersikap dengan orang-orang awam. Dakwahilah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah, barangkali dengan kehikmahan yang antum berikan tersebut dari sikap-sikap tadi bisa menjadi celah atau pintu hidayah bagi mereka. Udu' ila sabili rabbika bil hikmah la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Bersemangatlah dalam berdakwah dengan cara apapun. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kalau putri cuma satu akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala? Nah, seperti yang telah kita jelaskan tadi, dengan syarat-syarat yang ada, dia bersabar, dia melindungi dan yang seterusnya dari syarat yang telah kita bahas. Apakah satu bayi perempuan juga bisa mendapatkan keutamaan kepada orang tua? Nah, keutamaan secara umum kepada wanita, seorang putri, apakah dia masih bayi, anak-anak atau telah dewasa, maka dia menjadi seorang yang mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.